بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, menyambung pembahasan yang telah lewat, berkualitas hidup di saat kita mengetahui bahwa dunia ini adalah tempat kita berbuat, tempat kita beramal, tempat kita berkarya. Lalu setelah itu kita menjadikan berupaya dan berusaha menjadikan amal-amal yang kita lakukan menjadi amal yang diterima di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena akan ada kehidupan yang abadi. Disitulah tempat pengganjaran dan pemberian nilai-nilai amal kita di dunia. Maka barakallahu fikum, berkualitas hidup di dunia ini jangan salah memandang. Jangan salah menilai barakallahu fikum. Mari kita dengarkan. Apa kata Allah Jalla fi'ula di saat mensifati utusan-utusannya, di mana yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla ke muka bumi ini adalah orang-orang yang terbaik. Ya jangan diragukan kualitasnya. Apa yang dilakukan oleh manusia-manusia yang terbaik dan berkualitas di dalam itu? Di saat dia membawa tugas-tugas besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mensifati Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan sifat al-ikhlas. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan untuk ke arah demikian. Dalam surat Az-Zumar ayat 11, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, Kul, katakan wahai Rasul Allah, Inni umirtu an a'budallaha mukhlisan lahuddin. Katakan wahai Rasul Allah, sungguh aku ini diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan mengikhlaskan agama. Mengikhlaskan untuknya ad-din, yaitu agama. Allah Jalla wa'ala memerintahkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pengabdian besarnya untuk kemudian beribadah mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala mukhlisan dengan mengikhlaskan niat karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Jalla wa Ta'ala telah memerintahkan umat semuanya di dalam mengabdikan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu mengikhlaskan segala-galanya. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, Kama wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Perintah Allah Jalla wa Ala ahibbati fillah. kepada mereka yang sudah diistimewakan hidupnya, dipilih oleh Allah Jalla wa'ala menjadi utusannya. Lalu di saat dia menjadi umat para nabi dan rasul, Allah Jalla wa'ala memilih dia untuk mengikuti jalan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah istimewa hidupnya. Maka Allah Jalla wa'ala memerintahkan agar berupaya menjadikan semua bentuk ketaatannya kepada Allah Jalla fi'ula diterima olehnya. Maqbula inda Allah tabaraka wa ta'ala. Ini satu sisi. Di sisi yang lain, Allah Jalla wa'ala memperingatkan manusia dari hal yang akan merusak ibadahnya, dari perkara yang akan menafikan keikhlasannya. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala Allah tabaraka wa taala fima yarwi an rabbi, kata Allah Jalla wa'ala, ana agna syuraka'i ani syirki. Allah Jalla wa'ala mengatakan, saya tidak butuh sekutu. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang berbuat lalu dia menyekutukan aku padanya dengan selainku, dengarkan hukuman Allah Jalla fi'ula, taraktuhu, aku akan membiarkan dia. Siapa yang akan mampu di dalam hidup ini jikalau dia dibiarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Wa Nabiyyu alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, wala takilni ila nafsi tarfata ain, ya Rabb, jangan engkau serahkan diriku ini kepada diriku walaupun sekejap mata, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Termasuk sebuah hukuman di saat ada pelanggaran keikhlasan, berbuat untuk selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, ahibbati fillah, Allah Jalla wa Ala akan membiarkan dia. Allah Jalla wa Ala akan membiarkan dia. Lah, kalau sudah dibiarkan oleh Allah Jalla wa Ala, coba lihat, dia akan berlumuran dengan hal-hal yang menyelisihi tuntunan agamanya. Dia berbicara tentang dakwatu ilallah, berbicara tentang din al-Islam. Ini kan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi di saat dalam bimbingan dan arahan dia di dalam agama, ada kemauan untuk kemudian mendongkrak dirinya, mengangkat dirinya, memuliakan dirinya, ini adalah kesalahan yang fatal. Akan mendapatkan hukuman dari Allah Jalla wa'ala, taraktuhu wa syirkah, akan dibiarkan oleh Allah Jalla fi'ula. Bagaimana lagi kalau dakwah yang itu merupakan ibadah, kita jadikan lapangan untuk memberikan pembelaan terhadap diri kita sendiri. Kita mengangkat diri lalu menjatuhkan orang, mengangkat diri menjatuhkan orang. Sebuah ibadah kita jadikan seperti ini, barakallahu fikum, untuk kita mengangkat diri. Tidak hanya kemudian kita berbicara dalam menulis tulisan yang itu adalah berbau dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita jadikan goresan tangan ini untuk menggores, memberikan pembelaan terhadap seseorang, kita mengangkat seseorang, ingin mendapatkan posisi pada diri seseorang misalkan, lalu kita menggoreskan tangan dengan alasan dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Ini adalah sudah menyelisihi kehidupan diri yang berkualitas di dunia ini. Apalagi maaf-maaf, sudah tidak lagi di atas ketulusan dan keikhlasan, bertentangan dengan cara dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertentangan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, apalagi waratsatul anbiya melakukan hal-hal yang kotor seperti itu. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Berkemauan untuk mengangkat diri dengan bahasa dakwatu ilallah atau membela diri, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, lalu kita menjatuhkan. Kalau membela diri mesti membuahkan, menjatuhkan. Kita khawatir kalaupun suatu ketika kita terjatuh dalam hal itu, kita terkena peringatan taraktuhu wa syirka, akan dibiarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga tidak akan lagi ada kebaikan yang akan terwujud. Tidak akan lagi kebaikan yang bisa didapatkan. Yang ada adalah menambah sakit hatinya kita, menambah rusaknya kita, menambah semakin jelek dan buruk akhlak yang mendengarnya. Ini adalah tabungan yang jelek dan buruk di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana kita akan menjadi orang yang berkualitas di dalam hidup? Maka ahibbati fillah, di samping Allah Jalla wa'ala mengingatkan tentang sebuah nilai ketulusan dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, Allah Jalla wa'ala telah memperingatkan akan bahaya lawannya yang akan menodai keikhlasan itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati nabinya Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan mengatakan, innahu kana mukhlishan wa kana rasulan nabiyya. Allahu jalla wa ala memberikan sifat bahwa sesungguhnya dia Nabi Musa alaihi salatu wassalam mukhlishan. Allahu jalla wa ala yang memberikannya sifat. Wa kana rasulan nabiyya. Tantangan apa yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam dakwah ila Allah? Bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam menghadapi tantangan-tantangan besar itu? Akankah dia berdakwah dengan cara menjatuhkan Fir'aun, merendahkan, membongkar aib-aibnya Fir'aun untuk kemudian dijauhi oleh para pengikutnya? Apa begitu? Gambaran ketulusan dan keikhlasan di dalam memikul amanah dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala dalam kondisi harus berhadapan dengan tantangan-tantangan besar di dalam hidup. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala li Muhammadin alaihi salatu wassalam fa'budillah mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Bagaimana seseorang ikhlas yang membawa amanat besar dari Allah tabaraka wa ta'ala? Bagaimana barakallahu fikum dicela, dicerca, dituduh ini, dituduh itu? Akankah beliau melayani? Akankah beliau kemudian membantah, membela dirinya, dia bukan? Atau para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam memberikan pembelaan terhadap dia bukan gila, dia ini, dia itu. Dalam kondisi semuanya berdusta dalam tuduhan. Kaum musyrikin barakallahu fikum berdusta dalam menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sahir, tukang sihir. Dituding barakallahu fikum majnun, orang gila. Dengan berbagai macam tudingan dan tuduhan sampai para nabi dan rasul yang sebelumnya dituding kadzdzab, seorang pendusta. Bagaimana mereka barakallahu fikum menghadapi celaan-celaan? Mereka selalu berada dalam ketulusan dan keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena sekejam apapun, sejahat apapun, sekeji apapun, celaan dan cercaan itu datang kalau seseorang itu berada dalam ketulusan dan keikhlasan. Berada dalam koridor syariat, berdakwah kepada Allah Jalla wa'ala. Semua celaan-celaan itu la yadurru, tidak akan memberikan mudarat kepadanya. Kata Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala, di saat kemudian diceritakan celaan orang, celaan ini, celaan itu, beliau mengatakan bahwa mudarat dosa yang saya lakukan lebih besar. Mudarat dosa yang dilakukan, kesalahan maksudnya, lebih besar terhadap dirinya sendiri. Beliau mengatakan, la yadurruna, tidak akan membahayakan kita. Mau dicela, mau direndahkan, mau dijatuhkan oleh siapapun. Selama seseorang itu terus berada barakallahu fikum dalam keikhlasan, memikul amanat dakwah ilallah, belajar ilmu, mengamalkan ilmu, belajar ilmu, mengamalkan ilmu, semua celaan-celaan itu tidak akan membahayakan dirinya, namun akan kembali mara bahayanya kepada orang yang mencela ahibbati fillah. Tidak akan memudaratkan kecuali yang mencela rahimani wa rahimakumullahu jami'. Artinya bahwa dakwah ini mendidik kita untuk bersabar. Dakwah ini mendidik kita untuk selalu menjaga keikhlasan. Selalu menjaga agar jangan keluar dari koridor al-Islam. Lah kalau semua celaan dilayani, semua cercaan dilayani, kita tidak akan bisa berjalan barakallahu fikum dalam dakwah ilallah sebagaimana yang dimaukan oleh Allah Jalla fi'ulah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin seseorang mengatakan, ya akhi, kan kesabaran itu punya batas loh. Ya seberapa sih ujian yang menimpa dirimu dibanding dengan ujian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Loh, saya kan lain loh. Saya ini manusia biasa. Wong, Nabi kita alaihi salatu wassalam juga manusia biasa. Dia kan pilihan Allah. Loh, bukankah dia? Kita diperintahkan untuk meneladaninya, mencontohinya. Akankah pernah Nabi alaihi salatu wassalam, pernahkah Nabi alaihi salatu wassalam membalas kejelekan itu dengan kejelekan? Membalas kejelekan itu dengan kejelekan. Kalau sekiranya engkau diperlakukan dengan jelek, disakiti, Akankah kemudian pernah menemukan riwayat bahwa Nabi SAW membalas kejelekan dengan kejelekan? Atau yang ada adalah sebaliknya. Membalas kejelekan itu dengan kebaikan barakallahu fikum. Dengan pintu ini, betapa banyak orang yang masuk ke dalam dakwah ilallah tabaraka wa ta'ala. Membalas kejelekan dengan kebaikan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka menjaga ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dalam konteks atau selalu berada dalam keikhlasan, ini membutuhkan keistiqomahan rahimani wa rahimakumullah, dan istiqomah itu merupakan natijah sebuah nilai yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di saat seseorang hamba itu bersungguh-sungguh untuk mengevaluasi, memperbaiki, menata rapi. Di saat dia mujahadah, ada kesungguh-sungguhan untuk menjaga ini, Allahu Jalla wa'ala anugerahkan tambahan. Istiqomah di atas keikhlasannya. Apapun yang terjadi, dia mengikuti bimbingan Allahu Jalla wa'ala. Fatawalla anhum. Anda berpaling darinya. Jangan pedulikan barakallahu fikum. Jangan kau pedulikan. Kata Allah tabaraka wa ta'ala. Di saat beliau dituduh menjadi sahir, tukang sihir, atau majnun. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, tatkala kita mengerti tentang begitu tinggi kedudukan ikhlas dalam sebuah pengabdian kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mari kita berangkat kepada sebuah bab yang terkait dengan ketulusan dan keikhlasan ini adalah samarah. Buah yang dipetik. Di saat kita menjaga ketulusan dan keikhlasan dalam mengabdi kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Pertama di antara buah yang akan didapatkan, al-inayatur rabbaniyah. Al-inayah rabbaniyah. Bantuan, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang ikhlas itu terjadi fi kulli zamanin wa fi kulli makan. Al-inayah rabbaniyah. Penjagaan, pemeliharaan, perlindungan, perhatian, bantuan dan pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala terhadap orang yang ikhlas. Fi kulli zamanin wa fi kulli makan. Yang kedua, wa yaqdi hajatihim. Allah Jalla wa'ala akan menunaikan apa yang ia butuhkan. Menunaikan, menutupi apa yang dia butuhkan. Tidak memberikan semua apa yang dia harapkan. Dengan keikhlasan itu, Allah Jalla wa'ala menunaikan hajat-hajat, kebutuhan-kebutuhan. Di saat dia menjaga urusan dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Dengan dia menjaga niatan dan kemauannya barakallahu fikum. Dalam suatu peristiwa yang dia membutuhkan pertolongan. Keikhlasan itulah yang mengundangnya pertolongan Allah Jalla fi'ula. Yang ketiga. Yufarrij kurubatih. Allahu Jalla wa'ala akan membebaskan dia dari sebuah ujian malapetaka yang menimpanya. Yang keempat, wa yakunu ma'ahum binasrihi wa hifdhihi wa ta'yidihi wa ri'ayati. Allahu Jalla wa'ala akan menyertakan pertolongannya, penjagaannya, bantuannya, dan perhatiannya terhadap hamba-Nya yang tulus dan ikhlas. Saya, ma'asyiral ikhwah, ini adalah sebuah pelajaran yang berharga buat kita. Kita bersama istri kita belajar kitabullah dan belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kita gandeng anak-anak kita barakallahu fikum untuk terlibat dalam urusan dakwah ila Allah tabaraka wa taala. Dia belajar tata rapi keikhlasan kita. Karena ini akan menjadi modal dasar tatkala Allahu jalla wa ala menurunkan ujian dalam perjalanan dakwah ila Allah tabaraka wa taala. Sudah terlalu banyak di depan mata kita orang-orang yang semakin menjauh dari dakwah ila Allah, bergabung bersama orang-orang yang kita mengetahui perjalanan hidupnya, rahimani wa rahimakumullah, menemukan di depan mata orang yang berubah, sudah tidak lagi menemukan dia seperti yang kemarin. Ketika kita benar-benar menjaga ini di dalam hidup barakallahu fikum, maka kita dekat dengan pembelaan Allahu jalla fi'ula. Kita dekat dengan bantuan Allahu jalla jalalu. Kita dekat dengan pemeliharaan, perlindungan Allahu tabaraka wa taala. Maka di saat ujian itu datang, Allahu jalla wa ala berikan kita penjagaan dan perlindungan. Allah perlihatkan mana yang benar dan mana yang salah di dalam hidup. Allahu jalla wa ala memperlihatkan kepada siapa kita berteman barakallahu fikum di dalam hidup ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Telah datang sebuah riwayat dalam hadis, dari hadis sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, muttafaqun alaih barakallahu fikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita sebagai penutup, berangkatlah tiga orang, mimman kana qablakum, tiga orang berjalan sebelum kalian. Artinya kisah ini adalah kisah umat sebelum umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan. Dalam riwayat mencari kayu bakar barakallahu fikum, hatta awahumul mabi, dalam perjalanan mencari kayu bakar itu Allahu jalla wa ala takdirkan hujan yang sangat deras, sehingga dia tidak bisa lagi untuk melakukan perjalanan pulang. Lalu mereka bersepakat untuk kemudian mencari perlindungan ila ghar, ke sebuah gua. Pada khalu mereka masuk ke dalamnya barakallahu. Tiba-tiba terjatuh batu besar dari atas gunung yang menutupi pintu gua. Mereka mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Menghadapi ujian besar itu tidak ada keputusasaan. Mereka tahu bahwa ini adalah perjalanan hidup yang sudah ada dalam suratan mereka. Dan bersamaan dengan itu, mereka tahu bahwa ini adalah sebuah ujian dari Allahu jalla fi'ula, Allahu jalla wa ala yang menurunkan, Allahu jalla wa ala pula yang akan mengangkatnya. Maka dia mereka mengingat. Sampai mereka mengatakan, tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini kecuali kalian menjadikan amal-amal soleh kalian menjadi penghubung dengan bantuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala rajulun minhum, mulai sudah satu mengatakan, bercerita dulu saya punya kedua orang tua yang sudah tua dan aku tidak akan memberikan minum kepada siapapun sebelum minum susu, maksudnya kedua ini meminumnya. Pada suatu hari, barakallahu fikum, terlambat pulang. Dia pulang, ternyata kedua orang tuanya itu dalam kondisi hidup. Dia pegang, dia jaga. Minuman ini jangan sampai disentuh oleh orang lain sebelum kedua orang tuanya. Berbaktinya kepada kedua orang tuanya, barakallahu fikum, sampai kemudian keduanya bangun. Kata dia, Allahumma ya Allah, jikalau itu saya lakukan ibtigha wajhi, kalau itu saya lakukan karena hanya semata mencari wajahmu, fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhra, ya Allah, selamatkan kami, bebaskan kami, lepaskan kami dari batu besar ini. Wahai ya Allah, jikalau itu saya lakukan semata-mata mencari ridhamu, maka lepaskanlah kami dari batu besar ini. Fam farajat syai'ah, tergeser. Tentukan sebelum mereka menjadikan amal-amal soleh yang dia sudah kerjakan menjadi sebagai alat dan wasilah, tentu sudah ada usaha untuk mendorong ini bagaimana batu, namun tidak punya kemampuan dan tidak punya kesanggupan. Tapi ketika dia menjadikan amal soleh yang makbul, yang sudah diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala itu, menjadi wasilah datangnya pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala, batu besar itu tergeser. Namun mereka belum bisa keluar. Yang satu mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku memiliki putri paman, ya putri pamannya, yang ia sangat inginkan dan cintai. Sebagaimana lelaki mencintai wanita, dan saya ingin dirinya. Namun dia tidak terus menolak. Tidak mau wanita itu, sampai pada suatu saat terjadilah musim paceklik. Lalu dia mendatangiku, kata lelaki, kata yang tersekap di dalam gua itu. Saya berikan kepadanya 120 dinar dengan syarat dia harus merelakan kehormatannya. Fafa'alat wanita ini dengan terpaksa melakukan, sampai pada kesempatan untuk dia bisa melakukannya, wanita itu mengatakan, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Jangan engkau meletakkan kecuali pada jalannya. Fansaraftu, aku berpaling, kata lelaki tersebut. Padahal dia adalah wanita yang paling aku cintai. Aku biarkan emas itu bersamanya. Allahumma ya Allah, jikalau itu aku lakukan, karena semata-mata mencari ridhamu ya Allah, maka lepaskanlah kami dari batu besar ini. Tergeserlah batu tersebut, namun tetap mereka tidak bisa keluar. Perhatikan baik-baik. Bagaimana amalan yang dibangun di atas dasar keikhlasan akan menjadi sesuatu yang besar tatkala mendapatkan cobaan di dalam hidup. Barakallahu fikum. Ditabungkan oleh Allah Jalla wa'ala. Disimpankan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah. Terbuka pintu gua, tetap mereka belum bisa keluar. Yang ketiga mengatakan, ya Allah, saya dulu memperkerjakan para pekerja-pekerja, dan aku telah memberikan masing-masing upahnya, kecuali seseorang. Dia tinggalkan upahnya, kemudian dia pergi. Kata orang tersebut, aku berusaha untuk mengembangkan upahnya itu sampai menjadi harta yang sangat banyak. Faja'ani ba'dahi. Ada suatu ketika dia datang kepadaku. Faqala ya Abdullah, wahai hamba Allah, addi ilayya ajri. Tunaikan. Berikan kepadaku upahku. Berikan. Faqultulahu, saya katakan kepadanya, kullu ma tara ajraka minal ibil wal baqar wal ghanam war raqib. Semua yang sampean saksikan ini, unta, kemudian bakor, kemudian sapi, kambing, sampai budak-budak, ini upahmu. Faqala, yang pekerja ini yang meninggalkan ongkosnya, upahnya itu, ya Abdullah, la tasta'zini, sampean jangan hina saya. Dianggap bahwa ucapan sang, ya, barakallahu fikum, tuan ini adalah mencela dia. La tastahzi'ni, jangan engkau mencelaku. Maka saya katakan, aku tidak mencela engkau. Fa'akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Dia kirim semuanya, dia ambil semuanya, dan tidak menyisakan satu pun. Apa kata orang tersebut? Allahumma ya Allah, jika itu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhi, jika itu aku lakukan semata-mata mencari wajahmu, fafarrij 'anna ma nahnu fihi, maka berikan kami jalan keluar atas apa yang menimpa kami. Fan farajatis sakhratu fa kharaju yamshun. Tergeserlah batu itu sampai kemudian mereka bisa keluar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ahibbati fillah, barakallahu fikum. Pelajaran yang sangat berharga adalah kita harus berupaya dan berusaha untuk menjadikan apapun yang kita kerjakan dalam dakwah ini, dari ketaatan dalam dakwah, barakallahu fikum, kita harus berupaya untuk menjadikan perbuatan karya kita itu diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dua hal yang harus kita jaga. keikhlasan, dan sesuainya dengan tuntunan dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau hal ini sudah kita lakukan, kita berharap yang sangat menjadi tabungan ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan dalam dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Kalau sudah menjadi tabungan di sisi Allah, Allahu Jalla wa'ala akan membayarnya kontan di dunia. Sebagaimana tiga orang yang masuk ke dalam ghor tersebut. Amalan yang sudah jauh dia lakukan. Tetapi berguna dan bermanfaat di saat menghadapi ujian mara bahaya malapetaka di dalam hidup rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga akan menjadi modal dasar tabungan yang diterima itu di saat Allahu Jalla wa'ala menurunkan ujian dan cobaan dalam perjalanan dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Maka jagalah dia. Jagalah perjuangan-perjuangan kita di dalam dakwah ilallah tabaraka wa ta'ala ini. Dengan keikhlasan memperbaiki keikhlasan kita, memperbaharui selalu keikhlasan kita, dan terus menjalankannya di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keberadaan ma'had kita di sini menjadi upaya besar yang kita lakukan di dalam hidup untuk kemudian menabung kebaikan. Keterlibatan kita di dalamnya luruskan niat kita, insya Allah tidak hanya akan dibayar di dunia barakallahu fikum, tetapi akan dipersiapkan oleh Allahu Jalla wa'ala dengan bayaran yang lebih mahal lagi. Sudah kita rasakan berlalu ujian di dalam dakwah. Semoga terselamatkannya kita menghadapi ujian itu karena sebuah nilai yang sudah kita ukir dari ketaatan yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau ini yang menjadi jawabannya sekarang, maka ini pula yang akan menjadi jawabannya untuk ujian-ujian di masa yang akan datang. Kalau itu yang menjadi jawaban terhadap ujian-ujian di depan mata, maka itu pula yang akan menjadi jawaban ujian-ujian di masa yang akan datang. Semoga Allah Jalla wa'ala terus menganugerahkan kita kekokohan dan keistiqomahan dalam keikhlasan dan terus berjalan di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kita dipanggil oleh Allah Jalla fi'ula. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Sebelumnya ada pertanyaan.